Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله setiap بعد subuh kita akan isi waktu kosong ini dengan membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-71 sekarang, dan kita bahas atau kita masih membahas tentang berkaitan dengan fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan tentu perlu atau perkara-perkara yang sangat banyak, hal-hal yang sangat banyak yang belum kita ketahui berkaitan dengan adab-adab ilmu, lebih-lebih tentang perkara agama ini. Qala su'ila fadilatu syekh ba'dun nasi yaktubuna harfa sad baina qausaini wa yaqsuduna bihi ramzan li jumlati sallallahu alaihi wasallam. فهل يصح استعمال حرف الصاد رمزا لكلمة صلى الله عليه وسلم؟ فضيلة الشيخ ditanya, sebagian manusia menulis huruf sad, dan ini banyak terjadi, kalau di dalam bahasa Indonesianya SAW, iya, sallallahu alaihi wasallam singkatan disingkat dengan SAW. Kalau di dalam bahasa Arabnya disingkat dengan sad. Ada orang yang menyingkat dengan sad kata sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan tentang yang semisal yang kadang kita melihat perkara tersebut di dalam bahasa kita, SAW. Walaupun tidak ditanyakan, ini termasuk dari pertanyaan ini. Sebagian manusia menulis huruf sad di antara dua kurung, yaitu sad yang ada di antara dua kurung. Wayaqsuduna, dan mereka memaksudkan huruf sad tersebut ramzan dalam rangka meringkas kalimat sallallahu alaihi wasallam atau SAW dari singkatan sallallahu alaihi wasallam. Fahal yasihu, apakah benar penggunaan huruf sad dalam rangka meringkas kalimat sallallahu alaihi wasallam, fa ajaba fadilatuhu biqaulihi min adabi kitabatil hadithi kama nassa alaihi ulama'ul mustalah ala yarmuzu ila hadhil jumlah biharfis sad. Beliau rahimahullah menjawab, termasuk dari adab penulisan hadis atau pembicaraan atau yang semisalnya, sebagaimana yang dinaskan oleh para ulama mustalah, untuk tidak meringkas kalimat ini, yaitu kalimat sallallahu alaihi wasallam dengan huruf sad, atau tidak boleh meringkas kalimat sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa kita SAW. Wa kadzalika la yu'abbiru anha bin na'ti mislu sal'am atau sad lam ain mim. Dan begitu pula tidak boleh kita mengungkapkan lafaz sallallahu alaihi wasallam dengan meringkas membuat sifat seperti sal'am. Ya, sama sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dengan huruf sad, kalau sal'am dengan kata. Baik. Wala raiba, maka tidak diragukan annar ramza awin na'ta yufawwitul insana ajras salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan bahwa meringkas atau mensifati kalimat sallallahu alaihi wasallam dengan kata sal'am, yufawwitu akan menghilangkan ganjaran bagi manusia untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tak kala ditulis sad, seorang yang baca sad ya dia dapat pahala. Atau tak kala seorang menulis SAW, tak kala dibaca SAW tidak ada pahala di dalamnya. Sehingga menghilangkan seorang mendapatkan pahala. Fa innahu idza katabaha summa quri'al kitabu man ba'dahu wa talal qari'u hadhihi al-jumlata sara lil katibil awwali naila thawabi man qara'aha. Maka jika seorang menulis sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, sallallahu alaihi wasallam bukan dengan singkatan sad atau dengan singkatan SAW, kemudian kitab itu dibaca kepada orang yang selainnya, tak kala seorang yang membacanya dari kalimat ini, yaitu kalimat sallallahu alaihi wasallam, maka penulis yang pertama dari sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu kitab atau kertas atau yang lainnya juga akan mendapatkan pahalanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Maka tak kala kita menulis sallallahu alaihi wasallam dibaca oleh saudara kita, maka tak kala dia membaca, kita juga mendapatkan pahala darinya. Dari hal tersebut. Naam, barakallahu fikum. Wa la yakhfa alaina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima thabata anhu anna man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Dan tidak diragukan bagi kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala bersabda di dalam apa yang telah tertetapkan dari beliau, bahwa sungguhnya barang siapa yang bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka apa salawat Allah atas manusia? Diterangkan, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Aliyah, beliau mengatakan, salatullahi sana'uhu alai indal malaikah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada manusia, ini maknanya bahwa sana'uhu, Allah memujinya di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat kepada manusia berarti bimakna doa lahu. Malaikat mendoakannya. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Fala yanbaghi lil mu'min ayyahruma nafsahu thawaba wal ajra limujarradi ayyasra'a fi inha'i ma katabahu. Maka tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk menghalangi dirinya mendapatkan pahala dan ganjaran hanya sekedar ingin cepat selesai apa yang ditulis. Ya, terburu-buru, menyingkat-nyingkat. HSAW. Toib. Maka terhalang pahala darinya. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-72. Su'ila fadilatu syekh indama yutra'u su'alun syari'iyun yatasabaku amatan nas au yatasabaku amatun nasi idha kanu fi majlisin masalan bil futya fi tilkal mas'alati wa bi ghairi ilmin ghaliban fama ta'likukum ala hadhihi dhahirati. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah ketika dilemparkan pertanyaan syar'i yang berkaitan dengan agama, kebanyakan manusia bersegera memberikan jawaban tak kala di dalam suatu majlis dengan memberikan fatwa, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanpa yang kebanyakan, tanpa diiringi dengan ilmu. Maka apa komentar engkau, nasihat engkau dari perkara yang nampak seperti ini atau yang banyak terjadi? Wahal yu'tabaru hunal amru minat takdimi baina yadillah wa rasulih. Apakah perkara ini dianggap dari tindakan lancang kepada Allah dan Rasulnya? Fa'ajaba biqalih, maka beliau mengatakan, minal ma'lumi annau la yajuzu lil insani ayatakallama fi dinillahi bighairi ilmin. Dari suatu perkara yang dimaklumi, suatu perkara yang diketahui bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk berbicara di dalam agama Allah tanpa ilmu. Lianna Allah Ta'ala yakul, karena Allah Ta'ala berfirman, yaitu mengancam bagi orang yang mengatakan tentang perkara agama bighairi ilm, tanpa disertai dengan ilmu. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabku telah mengharamkan tindakan kekejian, apa yang nampak dan yang tidak nampak. Dan juga Rabku telah mengharamkan perbuatan dosa dan pelampauan batas tanpa hal yang dibenarkan. Dan juga Rabku telah mengharamkan kalian menyekutukan Allah, apa yang Allah tidak memberikan keterangan di dalam hal tersebut. Dan juga Rabku telah mengharamkan untuk kalian mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maka sering disebutkan oleh beliau rahimahullah, perbuatan al-kalam bighairi ilm, berbicara tanpa ilmu, digendengkan dengan perbuatan dari kesyirikan kepada Allah. Ini menunjukkan bukan dosa yang na'am ringan, tapi minal kabair, dari dosa besar. Dan perkaranya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang sebagian manusia menganggap perkara itu ringan. Nas'allahu as-salamah. Fal wajibu 'alal insan, maka wajib bagi manusia, ayyakuna war'an khaifan min ayyakula 'ala Allah bighairi ilmin. Maka yang wajib bagi seseorang untuk memiliki sikap wara' dan memiliki sifat takut dari mengatakan atas Allah tanpa ilmu. Dan itu menjadi suatu yang sangat beban. Tak kalah seorang mengatakan Allahu a'lam, ringan. Barakallahu fikum. Walaysa hadza min al-umuri ad-dunyawiyyati allati lil-aqli fiha majalun. Dan perkara agama, yang berkaitan dengan agama, bukanlah perkara-perkara dunia yang mana akal boleh ikut campur di dalamnya. Jadi jangan disamakan perkara dunia dengan perkara agama. Bisa jadi perkara dunia akal itu boleh tampil, boleh bercampur di dalamnya. Tapi perkara agama, maka tidak ada akal bermain di dalamnya, kecuali dengan dalil. Barakallahu fikum. Ala annaha wa in kanat minal umuri dunyawiyati allati lil aqli fiha majalun, fa innal insana yanbaghi lahu ayata anna wa ayata rawa aw ayata rawiya wa rubbama yakunul jawab alladhi fi nafsi yujibu bihi ghairahu. Taib, barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwa walaupun dalam perkara dunia pun yang mana akal boleh tampil, akal boleh ikut campur tangan di dalamnya, maka seorang sepantasnya untuk berhati-hati. Dalam perkara dunia pun, barakallahu fikum, akal memiliki peran, memiliki tempat. Tetapi kata beliau, sepantasnya bagi seseorang untuk yata'anna, untuk berhati-hati. Wa yatarawiya, dan untuk mempertimbangkan dari apa yang mau diucapkan di dalam perkara dunia ini. Bukan perkara agama ini. dalam perkara dunia itu seorang untuk sepantasnya bersifat hati-hati dan mempertimbangkan dari apa yang akan diucapkan, yang mana bisa jadi jawabannya akan diambil, dilakukan oleh orang lain. Fayakunuhuwa kalhukmi bainal mujibain, watakunu kalimatu hiyal akhiratul alfasilatu. Yang mana dia kondisinya seperti orang yang memberikan hukum, yaitu seperti hakim yang memutuskan dari beberapa jawaban-jawaban, beberapa ucapan-ucapan. Seorang hakim, barakallahu fikum, mendengar pendapat ini, hakim memutuskan ini. Ini seorang hakim. Maka ucapannya bisa jadi menjadi ucapan yang diperhitungkan. Wa ma aktsara ma yatakallamun nasu bi ara'ihim, akni ghairal masail syar'iyyati. Dan betapa banyak manusia berbicara dengan pendapat-pendapat mereka, yang aku maksudkan yaitu bukan permasalahan agama. Jadi pendapat dalam permasalahan perkara dunia banyak sekali. Naam, pendapat atau wacana-wacana manusia. Ini perkara dunia. Fa idza ta'anna al-insanu wa ta'akhkhara dhahara lahu min as-shawab min ajli ta'addudil ara'i ma lam yakun 'ala bali. Maka jika dia atau jika seorang berhati-hati dan menunda dari apa yang mau diungkapkan dalam perkara dunia ini, bisa jadi akan nampak padanya suatu kebenaran dari banyaknya pendapat-pendapat manusia yang mana sebelumnya belum terpikir pada benaknya. Ini dalam perkara dunia. Walihada fa inni ansahu kulla insanin ayata anna wa ayakuna huwal akhiru fit takallum liyakuna kal hakam baina hadhil ara. Maka aku menasihatkan pada setiap manusia untuk bersikap hati-hati dan untuk benar-benar dipikirkan apa yang mau diucapkan. Karena bisa jadi dia seperti hakim untuk memutuskan dari berbagai banyak macam pendapat-pendapat. Wa min ajli an tadhhara lahu fil ara'il mukhtalifati ma lam yadhhar lahu qabla sima'ihi. Juga dalam rangka agar nampak padanya dari pendapat-pendapat yang sangat banyak itu, yang mana sebelumnya belum pernah dia dengar. Nah, bisa jadi sebelum dia mengucapkan pendapat perkara tentang perkara dunia, ternyata banyak penyelisihan dari pendapat yang lebih kuat. Maka tak kalah ditahan dulu. Kemudian dia dengarkan pendapat-pendapat yang lain dari perkara dunia tersebut yang bisa jadi dia belum dengar, maka bisa menyampaikannya. Sehingga nampak yang memberiki maslahat untuk dia di dalam dunianya. Hada binisbati lil umuri dunyawiyah. Ini berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Ini untuk berhati-hati. Amal umur diniyatu fala yajuzu abadan. Adapun perkara-perkara agama, maka tidak boleh sama sekali ayatakallamal insanu illa bi'ilmin ya'lamu min kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam au aqwali ahli al-ilmi. untuk berbicara atau seorang untuk berbicara kecuali dengan ilmu yang dia ketahui dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan pendapat dari ahlul ilmi, pendapat para ulama. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nawasil fid darsil qadim. Naqtai bihadal qadr. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.